lantai. Pas gak ngaji ke pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Pantai Depok, termasuk Pantai Selatan, yang mitosnya adalah bahwa penguasa Laut Kidul atau Pantai Selatan itu adalah Kanjeng Nyi Roh Kidul. Pertanyaannya, apakah Nyi Roh Kidul itu ada? Nah, ini sampai hari ini mitos itu belum terjawab. Ada yang mengatakan ada, ada yang mengatakan tidak ada. Kalau saya meyakini, kalau toh kemudian Nyi Roh Kidul itu ada, itu seperti difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, alladzi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Bahwa setan itu jenisnya ada dua, dari jin dan manusia. Kalau Nyi Roh Kidul ada, tentunya itu dari jenis jin. Apakah kita harus takut? Percaya kepada yang gaib itu harus. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tetapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena derajat manusia itu lebih luhur, lebih tinggi dibandingkan jin. Kalau kita digoda setan wujudnya jin, gampang. Cukup bacakan ayat kursi. Yang susah itu kalau kita digoda setan wujudnya manusia. Jangan bacakan ayat kursi, tapi ambil kursinya, lempar kepalanya. Artinya apa? Kalau memang beliaunya ini Nyi Roh Kidul ada, yaitu makhluknya Allah, dan kita tidak boleh menggadaikan keimanan kita dengan hal-hal seperti itu. Boleh percaya tapi tidak boleh mempercayai, karena itu bagian dari percaya kepada yang gaib. Kita mengenal nabi yang paling kaya itu namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan saking kayanya Nabi Sulaiman tuh istrinya 1000. Semalam Nabi Sulaiman bisa mendatangi istrinya minimal 100. Tapi yang perlu kita tahu, Nabi Sulaiman tuh walaupun dia kaya, dia tidak pernah makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Artinya Nabi Sulaiman tidak pernah ngambil uang kerajaan. Bahkan kebiasaan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika selesai sholat itu biasa duduk dengan orang-orang miskin di serambi masjid dengan mengatakan miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama orang miskin. Maka kemudian orang-orang bertanya, kan Anda orang kaya wahai Sulaiman? Dan ternyata jawaban Sulaiman apa? Karena saya kalau tidak bekerja dan saya tidak punya uang, maka saya juga tidak makan seperti kalian. Artinya apa? Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita kristalisasi keringat, makan dari hasil jerih payah kita sendiri. Lah, di belakang sana kita melihat ini para nelayan luar biasa. Mereka untuk mendarat saja harus melawan ombak yang begitu besar. kadang-kadang mereka datang, kayak tadi saya lihat di sana, mereka melaut semalam hanya membawa satu ekor ikan. Satu ekor ikan. Artinya kita harus malu sebenarnya ketika yang masih muda-muda ini tidak mau bekerja, tapi pengennya hidup enak. Kan kadang-kadang ada tuh, ada kerja nggak mau, bisnis nggak mau, apapun nggak mau, tapi bikin status di WA akan indah pada waktunya. John, tangio obat mundang diombe. Sama halnya orang diajak ibadah nggak mau, diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, tapi PD masuk surga. Pertanyaannya, malaikatnya mau amplopi piro? Jadi harusnya kita malu dengan orang-orang seperti mereka yang betul-betul kristalisasi keringat mereka, betul-betul mencari nafkah dan taruhannya nyawa di tengah laut yang ombak macam-macam tidak bisa terprediksi sebelumnya. Maka mudah-mudahan kita ini bisa mengambil iktibar dari mereka dan menjadi orang yang semangat untuk hidup, untuk mencukupi fid dini wad dunya wal akhirah hasanah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.